الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب وقال أيضا في آية أخرى وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله لك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو صادق الوعد الأمين ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم هذه وهو يشير بسبب الوسطى وسبب الهلال فلينظر بما ترجع الحديث كما قال صدق الله العظيم صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang menjadi kehendak-Nya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita dalam makom yang mulia, makom yang terbaik. Dan maka demi menjaga muruah kita sebagai makhluk yang terbaik, maka Allah memberikan sistem hidup yang terbaik, sistem hidup yang sesuai dengan posisi kita sebagai makhluk yang terbaik, yaitu Islam. Maka fitrahnya kita hidup di dunia adalah di dalam Islam. Sebagaimana fitrahnya ikan hidup di dalam air, damai, tentram, sejahtera, dan lestari. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu laksana ikan yang berada di luar air, apapun ideologi yang diusungnya. Bagaimana nasib ikan di luar air? Sebagaimana kita tahu, dia tidak bisa hidup. Begitulah manusia. Maka apapun yang diraih oleh manusia, kecanggihan teknologi, kehidupan yang modern, yang ditopang dengan teknologi yang super canggih, itu hanya akan mempercepat manusia ke jurang kehancuran. Semua itu hanya akan menjadi bom waktu yang akan menghancurkan, melululantakkan nurani kemanusiaan secara dramatis. Allah lah Al-Aziz, Tuhan satunya yang maha perkasa untuk menata tentang peradaban kita. Siapa yang berkuasa dan siapa yang harus dikuasai. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswatan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita menjadi uswah yang sempurna bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia. Ialah satu-satunya Nabi yang Allah berikan kekayaan terbanyak dibandingkan makhluknya. Kononnya Allah berikan bumi kepada Rasulullah SAW. Artinya bumi milik Rasulullah SAW. Walaupun sekaya itu, apakah Rasulullah menikmati dunianya? Subhanallah. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Saya sebagai khatib mewasiatkan khusus pada pribadi khatib dan juga bagi para hadirin sekalian untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan takwa kehidupan kita bernilai. Hanya dengan jalan takwa asa akan tercapai dan hanya dengan jalan takwa keselamatan akan terwujud baik di dunia ataupun di akhirat. Takwa yang macam apa yang bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat adalah takwa yang memiliki tiga unsur yang integral. Sering kami sampaikan di awal khutbah Jumat. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ayyuta'afada yusa. Hendaklah Allah senantiasa ditaati dan jangan dimaksiati. Sederhana saja, taat melaksanakan perintah Allah. Maksiat berarti melanggar larangan Allah. Senantiasa taat dan tidak maksiat. Ini unsur takwa yang pertama. Unsur takwa yang kedua adalah ayyushkara fala yukfar. Hendaklah Allah senantiasa kau syukuri dan jangan kau kufuri. Apa itu syukur? Para ulama menyebutkan istimalu ni'matan min Allah ada mayarudallahu an, menggunakan semua karunia yang Allah berikan di jalan yang Allah ridhoi. Allah memberi kita harta, kita gunakan harta di jalan Allah. Begitulah syukur kita atas harta kita. Allah beri kita usia, maka kita gunakan usia di jalan Allah untuk beribadah kepadanya. Itu syukur kita atas usia kita. Dan menggunakan kenikmatan Allah di jalan yang tidak Allah ridhoi, itulah kufur. Kufur nikmat. Dan unsur takwa yang ketiga adalah ayuzkara fala yunsa. Hendaklah Allah senantiasa diingat dan jangan dilupakan. Ingat merupakan ruh dari semua amalan. Seseorang tidak akan mungkin taat dan syukur kalau tidak ingat kepada Allah. Maka ini adalah tiga hal yang integral pada diri seseorang kalau dia ingin dikatakan takwa haqqatukati. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mencapai dan melaksanakan tiga unsur tadi sehingga kita bisa mencapai derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Suatu hari Umar bin Khattab berkunjung ke rumah Rasulullah SAW dengan niatan ingin berbagi bahagia, ingin berbagi ceria. Maka Umar membawa makanan yang menjadi kesukaan Rasulullah SAW. Begitu pula dengan minumannya. Artinya tangan kanan dan tangan kirinya penuh dengan makanan minuman yang disukai oleh Rasulullah SAW. Itu tadi niatnya ingin berbagi cerita, berbagi ceria bersama Rasulullah di hari yang cerah itu. Namun apa yang terjadi? Di saat Umar bin Khattab sampai di rumah Rasulullah SAW, beliau ketuk pintu rumah Rasulullah. Satu kali beliau salam, tidak terdengar jawaban dari Rasulullah SAW menjawab salamnya. Saat itu langsung beliau berpikiran, oh Rasulullah sedang tidak di rumah. Kedua kalinya Umar mengetuk agak keras dan mengucapkan agak keras kalimat salam kepada Rasulullah SAW. Namun kembali Umar tidak mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW. Sehingga beliau berpikir, jangan-jangan benar Rasulullah keluar rumah. Setahu saya hari ini Rasulullah tidak ada agenda keluar rumah. Dan kalau beliau keluar rumah, aku tahu beliau kemana. Terakhir kalinya Umar bin Khattab mengetuk pintu rumah Rasulullah dengan suara yang lebih keras lagi. Sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata tidak juga terdengar jawaban dari Rasulullah SAW. Hingga akhirnya semua harapan Umar bisa berbagi ceria pada hari itu kandas sudah. Umar merasa terenyuh loh. Sayang sekali makanan minuman ini. Dan sayang sekali niatanku untuk bergembira bersama Rasul hari ini tidak terjadi. Maka Umar duduk sambil merenungkan kemana saya harus membawa makanan ini. Namun tidak lama kemudian terdengar ada suara terompah dari dalam rumah Rasulullah SAW. Riangnya Umar bin Khattab. Alhamdulillah Rasulullah ada. Lalu Umar berdiri di hadapan pintu Rasulullah SAW. Maka kemudian dibukalah pintu rumah beliau dan ternyata Rasulullah yang membukanya sendiri. Setelah membuka pintu rumahnya Rasulullah SAW menjawab salam Umar 3 kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 3 kali. Ini satu sunnah yang kita harus melaksanakannya. Kalau kita berkunjung cukup 3 kali salam. Tidak dijawab dan tidak dibukakan, pergi. Jangan memaksa. Itu melanggar sunnah. Gembira Umar ternyata Rasulullah ada di rumahnya. Namun setelah Rasulullah menjawab salamnya, mata Umar melongo menatap wajah Rasulullah. Dan tidak lama setelah itu berurai kedua air matanya, air mata dari kedua matanya. Rasulullah kaget, gimana tapi ya Umar? Kenapa kau menangis Umar? Ahada bisababi ta'akhartu bisalamik? Apakah karena aku terlambat menjawab salammu? Tidak ya Rasulullah. Ada masalah dengan istrimu? Tidak ya Rasulullah. Lalu kenapa kau menangis? Lalu Umar duduk dan melepaskan apa yang dia pegang dari kedua tangannya. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, qad tazakkarta an Kisra Persia wa Kisra Rum hum agna fil alam. Wahai Rasulullah SAW, Anda pernah cerita kepada saya bagaimana kondisi Kisra Persia dan Kaisar Romawi. Mereka kaya raya, istana mereka megah, semua makanan berlimpah, seolah mereka mendapatkan surga dunia. Tapi mereka kafir ya Rasulullah. Mereka orang yang tidak beriman kepada Allah. Lah Anda kekasih Allah, kok hidup Anda seperti ini? Subhanallah, itu yang dikatakan Umar yang membuat Umar menangis. Apa yang membuat Umar mengatakan demikian? Rasulullah ketika Umar salam, itu sedang tertidur. Maka ketika Rasulullah bangun dan menjawab salam Umar, terlihat wajah Rasulullah ada guratan pelepah kurma di pipi kanannya. Artinya, seorang Rasulullah Muhammad SAW yang memiliki bumi, yang terkaya, beliau tidur di atas pelepah kurma. Kasih Allah, hidup sangat sederhana. Maka Umar mengatakan begitu dengan maksud ingin menyanjung Rasulullah SAW. Ya. Tapi apa yang terjadi? Bukannya senang Rasulullah dikatakan demikian oleh Umar bin Khattab. Malah Rasulullah menasihati Umar. Ya Umar. I'alam ya Umar. Fahami wahai Umar. Innahum qaumun ujidat ni'matuhum fid dunya wa laysa lahum fid ni'matin fil akhirah nasibun fil akhirah. Ingat Umar, mereka Kaisar Romawi, Kaisar Persia, mereka dibikin kaya oleh Allah di dunia. Allah segerakan kenikmatan mereka di dunia, dan di akhirat sedikit pun tidak ada kenikmatan bagi mereka. Yang ada adalah siksa kekal selamanya jika mereka ingkar dan kufur hingga mati. Amma nahnu ya Umar qaumun ukhirat ni'matuna fil akhirah. Adapun kita Umar adalah kaum yang Allah tangguhkan kenikmatan kita di akhirat. Karena itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Famada takhtar ya Umar? Mau pilih mana Umar? Ad-dunya amil akhirah? Mau pilih dunia apa pilih akhirat? Pelajaran berharga dari Rasulullah untuk Umar saat itu. Umar salah sangka, dikira Rasulullah senang, ternyata salah. Justru Umar yang salah persepsi selama ini. Kalau kehidupan yang bahagia itu dengan kaya raya di dunia, tapi tidak di akhirat. Inilah filosofi hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengutamakan akhirat daripada dunia. Karena akhirat kekal abadi, dan akhirat adalah kampung halaman kita yang sesungguhnya, dan dunia adalah tempat kita bersinggah, tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Ya, ada satu filosofi yang diajarkan oleh orang tua kita, dan ini memang sederhana, dan ini juga yang memang harus kita luruskan. Sebagaimana pelajaran Rasulullah tadi, setiap kali saya mau berangkat, mau ke sekolah, ketika saya masih kecil, nenek saya suntangan pada nenek saya, dan nenek saya bilang, oh nak, yang rajin kamu sekolah, jangan lupakan sholat. Di saat kakak saya mau bekerja, pergi bekerja pun sama, nenek saya mengucapkan, ayo nak, yang rajin kamu kerja, jangan lupakan akhirat, cari duniamu. Bertahun-tahun saya memahami itu, seolah-olah itu adalah nasihat yang sakral dan benar. Namun ternyata, kalau kita konversikan, kalau kita ukur dengan firman Allah, surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat ke-77, ternyata filosofi itu terbalik. Kalau kita lihat firman Allah dalam Quran surat ini, surat Al-Qasas ayat ke-77, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma ataaka Allahu daral akhirah. Dan carilah olehmu bagian hidupmu di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan bagian hidupmu di akhirat. Subhanallah. Ternyata yang harus kita cari adalah akhirat, dan dunia hanya sebatas jangan lupa. Oh, berarti filosofi yang diajarkan nenek kita selama ini salah. Terbalik. Itulah kenapa yang terbentuk dalam opini perhidupan manusia, orientasi hidup umat Islam adalah hedonis, materialis. Ketika sekolah, yang difahami adalah harus rajin belajar, harus berprestasi, sehingga mendapatkan ranking yang bagus, kuliah keluar dari sekolah dengan predikat yang baik, masuk universitas favorit, lulus dengan predikat terbaik, dapat beasiswa, kuliah di luar negeri, S2 sampai S3, pulang diterima kerja di perusahaan besar, kebeli rumah mewah, kebeli mobil mewah, istri cantik, selesai. Udah pensiun, baru belajar Quran. Lalu kapan merubah dunia dengan ilmu dan iman yang kita punya? Inilah filosofi sederhana yang ternyata harus kita perbaiki, yang ternyata hanya membuat kita menjadi jiwa-jiwa hedonis, sehingga dunia kita utamakan, akhirat kita lupakan. Subhanallah, filosofi hidup yang diajarkan Rasulullah kepada Umar, walaupun hanya sebentar dan sederhana, merubah orientasi hidup Umar bin Khattab 180 derajat. Setelah pertemuan itu, kehidupan Umar berubah. Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, famada takhtar ya Umar? Apa yang kau pilih? Mana yang kau pilih Umar? Dunia atau akhirat Umar? Aduh, Umar padahal sudah nangis saat itu. Ya. Maka apa kata Umar? Al-akhirah ya Rasulullah. Aku pilih akhirat ya Rasulullah. Al-an ya Umar. Sejak sekarang Umar, ubah orientasi hidupmu. Cari akhiratmu dan jangan kau lupakan duniamu. Lalu bagaimana dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari? Berapa banyak, berapa persen dari waktu yang kita miliki kita gunakan untuk mencari akhirat, dan berapa persen yang kita gunakan untuk kita mencari dunia? Nampaknya jawaban kita pasti lebih banyak porsi dunianya. Untuk akhirat seseorang, apa yang dilakukan? Satu, sholat. Berapa lama kita sholat? Adakah kita 2 jam sholat sehari semalam? Tidak. Lalu sisanya kita gunakan untuk apa? Zikir misalnya. Adakah zikir kita 1 jam? Oke, zikir kita 1 jam. Sisanya masih lebih banyak. Porsi mana yang kita orientasikan? Apakah akhirat atau dunia? Ternyata kalau kita hitung aktivitas dan kita data, kita list, kita daftar aktivitas amalia kita sehari semalam, lebih banyak untuk dunianya. Lalu kapan untuk akhirat kita? Sebetulnya itu dalam orientasi cara pandang yang dirubah, bukan amaliahnya yang dirubah. Jangan salah, Rasulullah SAW pernah mengatakan, apabila seorang laki-laki, seorang suami pergi keluar dari rumahnya untuk mencari rizki yang Allah berikan untuknya, dia pergi dengan niatan karena Allah demi meraih harta yang halal, nafkah yang halal buat anak dan istrinya, lalu dia meninggal dunia, maka Allah menjamin surga baginya. Artinya, jika aktif, walaupun aktivitas dunia, tapi niatnya kita bangun untuk Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala demi mencari keriduan Allah, itulah amalan akhirat ya yang kita kerjakan di dunia. Itulah filosofi yang kedua yang Rasulullah ajarkan, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia adalah sawah ladangnya akhirat. Jadi permasalahannya bukan pada amaliyahnya, bukan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk bekerja, tapi niat. Dan niat inilah yang kita jadikan untuk cara kita membangun orientasi hidup kita. Sehingga apapun aktivitas kita, selama itu maslahat, niatkan itu untuk akhirat kita. Walaupun untuk mencari nafkah, itu hal yang luar biasa, hal yang mulia di sisi Allah. Walaupun pekerjaan kita tidak ada kaitannya dengan agama, maafi muskilah. Karena itu bisa menjamin anak dan istri kita hidup sejahtera, dan mereka bisa beramal dan beribadah pada Allah. Itu merupakan jihad fisabilillah. Jadi kita rubah orientasi hidup kita, akhirat kita utamakan, dunia jangan kita lupakan. Terkait dengan ini juga Rasulullah SAW memberikan satu nasihat yang cukup penting buat kita. Apa itu? Tentang perbandingan nilai antara dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menyebutkan, mad dunya fil akhirah, tidaklah nilai dunia dibandingkan dengan akhirat. Illa ma saduma yaj'alu hadukum isba'u fil yammi hadhi. Perumpamaan dunia nilainya dibandingkan dengan nilai akhirat adalah seperti seseorang di antara kalian yang mencelupkan telunjuknya ke dalam lautan. Kelautan, para muslimin. Fal yang zurbi matarji', maka perhatikan dengan apa dia kembali. Ini hadis riwayat Sahih Muslim. Perhatikan dengan apa telunjuknya kembali. Subhanallah. Rasulullah menyebutkan nilai dunia adalah sebanyak air yang nempel di telunjuk kita. Dan akhirat adalah air laut yang tersisa. Sungguh sangat tidak sebanding, jauh tidak ternilai. Berarti nilai dunia adalah air, sebanyak air yang nempel di telunjuk kita. Bagaimana kita menikmati air yang ada dalam telunjuk kita? Adakah seseorang minum menggunakan telunjuknya? Lok, tidak. Maka hanya bisa dijilat saja. Begitulah nilai dunia yang kita kejar selama ini. Hanya sekedar dijilat. Adakah bisa menghilangkan dahaga kita? Tidak. Artinya, nafsu kita terhadap dunia tidak akan pernah membuat kita puas. Sampai kapanpun. Kecuali jika kita sudah dikuburkan di alam barzakh. Kalau kita sudah dikuburkan di dalam tanah, itulah saat itu kita berhenti dari tamaknya terhadap dunia. Allahu Akbar. Tapi Ustaz, kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Oh betul, kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Rasulullah marah kepada orang yang hanya beribadah tidak mencari nafkah, tidak mencari dunia. Aku memang beribadah, aku memang Nabi dan Rasul Allah, tapi aku juga mencari nafkah untuk anak dan istriku, kata Rasulullah, untuk keluargaku. Lalu seperti apa konsep keseimbangan antara dunia dan akhirat yang diajarkan Rasulullah SAW? Berapa persentase dunia yang harus kita berikan? Dan berapa persentase akhirat yang harus kita kejar? Subhanallah. Ternyata konsep keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat menurut Islam adalah dunia cukup 1% saja, akhirat 99%. Loh, bagaimana bisa demikian Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha ja'ala ja'ala rahmati mi'ata juz'an. Sesungguhnya Allah menciptakan 100 rahmat untuk makhluknya. Fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'in, maka 99 rahmat Allah tahan di sisinya. Wa angzala fil ardi juz'an wahidan, dan hanya satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi. Fabidzalikal juz'i yatarahamul khalqu. Subhanallah. Maka dengan satu rahmat itu saling berkasih sayang makhluk. Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Ternyata sesibuk apapun kita mencari dunia, dari pagi sampai malam, jatah kita cuma 1%. Itulah nilai dunia. Udah 1% dibagi kepada semua makhluk, lalu berapa persen jatah manusia? Udah sekian persen jatah manusia dikurangi dari 1%, dibagi lagi kepada semua manusia. Allahu Akbar. Itulah nilai dunia. Maka salah jika sibuknya kita bekerja hanya untuk mencari gaji bulanan, hanya untuk mencari bonus, hanya untuk mencari pangkat dan jabatan. Sangat-sangat rendah dan hina. Maka jadikan kerja kita, aktivitas amaliyah kita adalah untuk mencari yang 99 rahmat. Carilah akhirat dan jangan lupakan dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu meniatkan baik dalam setiap aktivitas kita. Mulai dari kita keluar dari rumah sampai kita kembali, kita membawa bekal akhirat untuk istri dan anak-anak kita. Dan mudah-mudahan istri kita diberikan bimbingan oleh Allah sehingga bisa memanage rumah kita, sehingga kita merasakan sakinah di dalam rumah kita, sehingga rumah tangga kita menjadi poros bagi surga kita. Maksud itulah arti baiti jannati, rumahku surgaku, kata Rasulullah. Apabila seorang istri mampu memanage dengan baik, sehingga kita merasakan kesakinahan, hingga kita makin dekat dengan Allah, ibadah di rumah kita makin membuat kita takwa kepada Allah, di saat itulah rumah kita menjadi poros bagi akhirat kita. Sibuk di dunia, tapi hasilnya adalah akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT menilai semua aktivitas harian kita dengan nilai akhirat, sehingga di saat kita mati menghadap Allah SWT, kematian kita adalah kematian yang berupa kesuksesan dunia dan akhirat, kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah bil alamin alladhi arsala Muhammadan bididin qawim wasirati mustaqim manitabahu najan wa man hadana halak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha nabiyya ba'da. Masyaallah kan wa malam yasallam yakun la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam. Hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Hari di mana Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke dunia. Dan kononnya hari Jumat pula adalah hari di mana kiamat terjadi. Di waktu pagi di hari Jumat. Namun kita tidak tahu Jumat kapan, itu Allah yang tahu. Maka dari itu kita jadikan momentum Jumat ini sebagai saat untuk kita berdoa yang terbaik bagi akhirat kita. Dan juga Allah membimbing kita sehingga kita bisa memanage dunia ini, mempolitisir dunia ini sehingga menjadi ladang bagi akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang yang mengingatkan kita tentang akhirat, sehingga orientasi hidup kita selalu lurus untuk akhirat dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad bi tibil qulub wa diwaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa shalla ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Khalaqtana wa nahnu 'ibaduk wa nahnu 'ala 'ahdik wa wa'dika mastata'na. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا الله di momen ini, di waktu ini, di saat ini ya Allah, di masjid ini kami ukir kembali persaksian kami kepadamu ya Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain engkau ya Rabb, tidak ada sekutu bagimu. Engkau ciptakan kami untuk ada dalam perjanjian hanya mengabdi kepadamu dan tidak kepada selain engkau ya Allah. Kami mengakui dengan tulus semua kenikmatan yang telah kau berikan kepada kami ya Allah. Maka bimbinglah kami untuk dapat mensyukuri semua kenikmatanmu itu ya Allah. Dan kami pun mengakui dengan sejujur-jujurnya ya Allah, betapa banyak dosa telah kami lakukan, besar ataupun kecil, sadar ataupun tidak kami melakukannya. Maka ampunilah kami ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, terimalah taubat kami. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa dan menerima taubat kecuali engkau saja ya Rabb. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr Wahtim lana husnal khatimah. Wahtim lana husnal khatimah. Allahumma ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi penjaga urusan hidup kami ya Rabb. Baguskan dunia ini tempat kami hidup ya Allah, dan baguskan pula akhirat kami. Perbaiki dunia kami tempat kami meraih segala rizki dan karuniamu. Baguskan akhirat kami ya Allah, tempat kami kembali untuk selama-lamanya. Jadikan kehidupan kami tambahan bagi setiap kebaikan dan ridomu ya Allah, dan jadikan kematian kami sebagai pengistirahatan dari keburukan kami. Tutuplah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar ya Allah. Kami memohon ridhamu dan surgamu, dan bimbinglah kami untuk melakukan amalan yang dapat memasukkan kami ke dalamnya, dan bimbinglah kami untuk menjauhi nerakamu ya Allah, dan jauhkan kami dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kami ke dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.